Tetapi masalahnya adalah masalah stabilitas emosional. Dan ini yang harus ada dalam diri kita. Kemudian yang ketiga, masalah kematangan fisik. Islam sendiri sangat memperhatikan masalah seperti ini. Ada beberapa hal yang terkait dengan masalah fisik yang menjadi persyaratan mutlak untuk sah sebuah pernikahan. Misalnya, seorang laki-laki misalnya, sebaiknya, atau demikian juga wanita, yakin bahwa alat-alat reproduksinya berfungsi dengan baik sebelum menikah. Karena salah satu sebab perceraian di dalam Islam ialah apabila alat-alat reproduksi tidak berfungsi dengan baik. Seorang suami yang mandul ataupun misalnya impoten, itu seorang istri bisa meminta perceraian dari dia. Walaupun Umar mengatakan bahwa sebaiknya kalau misalnya impotennya di tengah jalan, maka impotennya di tengah jalan, maka dia suaminya diberikan waktu 2 tahun. Kalau lewat dari 2 tahun ternyata masih begitu, seorang istri boleh mengajukan usul untuk bercerai, dan ini yang disebut dengan khulut. Ini harus diyakini dengan baik itu. Sehingga kita harus meyakini bahwa fisik kita untuk menikah itu sudah cukup memadai. Itulah sebabnya menikah pada usia terlalu dini juga tidak terlalu bagus. Walaupun ukuran kematangan fisik ini berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Misalnya, salah seorang sahabat, kalau saya tidak salah namanya Amr bin As, itu sudah menikah pada usia 12 tahun. 12 tahun. Kalau kita di sini kan untuk orang sekarang baru masuk SMP tuh. Baru tamat SD kan? Dulu misalnya ibu saya menikah pada usia, juga pada usia 12 tahun. Tapi alhamdulillah anak-anaknya sehat-sehat. Saya tidak tahu bagaimana ajaibnya itu terjadi. Jelas dia menikah pada usia semuda itu. Sekarang yang pernah juga saya dengarkan bahwa Syekh Ali Abdul Tawi juga menikah pada saat dia masih SMA. Saya juga mendengarkan malah pada usia 12 tahun. Tapi saya lebih yakin yang ketika dia masih SMA. Karena misalnya dalam kitab Al-Hijab Al-Maududi menjelaskan bahwa hubungan seksual yang terjadi ketika alat reproduksi kita itu, apa, fisik kita belum terlalu matang, itu bisa mempercepat kerapuhan fisik secara umum. Itulah sebabnya misalnya di barat, misalnya orang yang melakukan hubungan seksual pada usia yang terlalu muda pada umumnya, di atas usia 30 tahun dia akan mengalami banyak hambatan-hambatan fisik. Banyak hambatan-hambatan fisik. Ini masalah yang perlu kita perhatikan. Tetapi sekali lagi, tidak ada kriteria bahwa kapan saatnya orang matang secara fisik. Ukuran kematangan fisik ini, kalau sekedar bisa menghamilkan, itu sebenarnya balik saja sudah bisa. Tetapi kesiapan kita secara fisik umumnya, kerangka-kerangka tubuh kita sudah siap untuk, karena itu tenaga yang kita keluarkan dari setiap hubungan seksual seperti ini. Ini masalah. Walaupun juga ditemukan satu masalah lain, bahwa orang yang menikah pada usia muda, pada umumnya itu lebih kuat bertahan dari semua godaan-godaan dunia dibanding orang yang menikah pada usia tua. Dan pada umumnya lebih kuat untuk melanggengkan pernikahannya. Misalnya karena pada saat puncak kebutuhan seksual itu datang, itu langsung terpenuhi dengan cara yang halal, akhirnya itu down bersama dengan usia. Jadi downnya juga natural. Pada situasi ketika orang menikah pada usia yang lambat, misalnya di atas usia 30. Di atas usia 30 dia menikah, justru menurut dokter, dan ini yang saya dengarkan dari dokter Bote, ahli kandungan, dia mengatakan bahwa usia daunnya potensi seksual seseorang pada usia 30, misalnya dia menikah pada usia ini, justru dia sedang daun. Ini yang membuat banyak orang pada usia 40 tahun masih perlu membuktikan kelaki-lakiannya, dan para psikolog membenarkannya dengan isu puber kedua. Dan ini yang tidak benar di dalam Islam. Tetapi ini penting untuk kita ketahui dengan baik. Jadi ukuran fisik juga harus dipertimbangkan dengan baik. Itulah sebabnya saya juga mengusulkan bahwa ketika Anda sudah memilih calon, dan pada saat proses-proses perkenalan itu terjadi, salah satu di antara hal yang harus diketahui ialah mengetahui masalah fisiknya. Bukan hanya fisik dia, tetapi juga fisik keturunannya atau masalah kesehatan umum dalam keluarganya, dan sebaiknya dilakukan pemeriksaan kesehatan, karena ini menyangkut masalah, bukan cuma masalah kita gitu. Saya bisa saja menerima seorang istri yang paru-paru kalau dia tidak akan melahirkan, misalnya. Saya bisa saja menerima seorang istri yang saraf-saraf kalau untuk sekedar kebutuhan pribadi saya. Tapi masalahnya kan ada anak-anak dan lain-lain sebetulnya. Sehingga ini satu hal yang sangat perlu untuk dipertimbangkan. Kelaikan fisik juga, karena itu di dalam hadis juga kita mengetahui bahwa cacat fisik itu juga bisa dijadikan sebagai syarat untuk bercerai setelah menikah. Rasulullah misalnya pernah ditawari wanita dari, kalau saya tidak salah, dari Bani Asad. Akhirnya dia menikahinya. Tapi setelah menikah, dia melihat ada cacat fisik di perutnya dan langsung dicerai juga pada waktu itu. Jadi lebih bagus antisipasi dengan baik. Gitu. Antisipasi dengan baik. Di antara hal-hal fisik yang perlu kita perhatikan, bahwa fisik kita secara umum tidak berarti menarik, tapi minimal tidak membuat orang lari dari kita. Maksudnya begini, karena itu di dalam Islam juga salah satu hal yang diperintahkan untuk diketahui dari fisik pasangan kita ialah misalnya bau badannya. Bagaimana Anda mengetahui bau badannya? Suruh keluarga terdekat Anda untuk mengetahuinya. Misalnya, saya ingin menikah dengan seorang wanita, saya menyuruh saudara wanita saya untuk datang ke keluarga wanita ini. Dengan caranya sendiri, dengan investigasi, dia harus mengetahui bahwa bau badan istri saya ini tidak memadai. Dia, bau badan yang sangat dianjurkan di sini, di dalam hadis, dalam sebelah salam disebutkan, bau ketiak dan bau mulut. Karena ini sangat mengganggu hubungan. Bukan cuma sekedar hubungan badan, tapi hubungan sosial juga demikian. Walaupun tidak berarti bahwa orang yang punya masalah pada kedua masalah ini tidak boleh menikah, tidak. Maksud saya, kalau Anda merasa punya hambatan dalam masalah ini, Anda sebaiknya mengatasinya dengan teknologi canggih yang sekarang sudah berkembang banyak itu. Sekarang body shop sekarang kan sudah banyak itu. Orang bisa mengatasinya. Tetapi minimal, kalau misalnya tidak berarti bahwa orang yang misalnya anda semua syarat sudah bagus, tinggal dia punya masalah dengan masalah ini, bagaimana, ditolak apa tidak? Itu tidak berarti bahwa kita harus menolaknya juga. Misalnya Anda sudah puas, Anda tahu bahwa dia punya cacat masalah, tapi kan bisa diatasi. Tidak berarti bahwa ketika Anda mengetahui cacatnya, Anda dengan segera menolaknya, tetapi minimal mengukur pertama tingkat kepuasan Anda, dan yang kedua kemampuan Anda menerimanya apa adanya. Jangan sampai ada hal yang Anda ketahui kemudian tapi tidak bisa Anda terima, itu yang tidak boleh. Ini yang terkait dengan masalah fisik. Itulah sebabnya saya juga menganjurkan, dan anjuran umum dari Islam, bahwa sebaiknya seorang laki-laki pada saat dia memasuki usia-usia balig, sejak saat itu dia sudah harus melakukan banyak olahraga-olahraga keras. Bukan olahraga ringan, tetapi olahraga keras. Untuk membangun sifat maskulinnya dengan baik. Sifat maskulinnya dengan baik. Beberapa hari yang lalu saya menonton televisi tentang sejarah para kriminalis besar dalam sejarah dunia, seperti Al Capone dan lain-lain sebagainya. Ada satu anggapan yang sangat menarik bagi saya di situ. Ada seorang penjahat besar di Amerika yang saya lupa namanya. Tetapi penjahat ini sangat menarik hati. Bukan hanya bagi laki-laki, karena dia dermawan, dia jadi penjahat, perampok, pembunuh, tapi dia dermawan. Tapi juga karena face-nya tidak gagah. Tidak, maksudnya tidak tampan. Tetapi dia sangat maskulin. Ada nenek-nenek yang hidup sezaman dengan dia, itu diwawancarai tanggapan Anda tentang dia. Jadi laki-laki ini tadinya orangnya manis, tapi kemudian pernah dibacok kepalanya dari sini, turun sampai ke lehernya, cuma tidak mati. Setelah dioperasi, ini membuat dia wajahnya jadi maskulin sekali, jadi kelihatan jantan. Kata dia, kata dengan ini, saya justru menyenanginya setelah wajahnya jadi begitu. Saya melihat lagi kemudian dalam sebuah wawancara proses pembuatan film Eraser di televisi, tanggapan wanita yang bermain dengan Arnold. Apa tanggapan Anda tentang Arnold? Dia mengatakan bahwa dia terlalu maskulin, dan karena maskulinnya semua wanita terpaksa jadi feminim di depannya. Saya hanya ingin mengatakan satu kaidah, bahwa ada banyak wanita kuat dalam rumah tangga yang tumbuh karena ada suami yang lemah. Bukan karena dia kuat, tetapi kelemahan suami memberikan dia peluang psikologis untuk menjadi lebih kuat dari suami. Dan ini merusak situasi rumah tangga. Ini merusak situasi rumah tangga. Laki-laki yang terlalu manis, walaupun tampan, pada umumnya tidak terlalu digemari. Dan ini fitrah. Pada umumnya tidak terlalu digemari. Saya kira apa yang paling menarik dari kedua jenis adalah sifat maskulin pada laki-laki dan juga sifat feminin pada wanita. wanita yang terlalu kuat juga yang mungkin bisa menyaingi saya juga tidak terlalu menarik saya. Misalnya. Dan saya yakin Anda juga punya perasaan, Anda juga punya perasaan yang sama. Tapi ada waktu tertentu di mana maskulin kita itu, sifat maskulinitas kita itu memaksa orang untuk menjadi feminim. Dan ini adalah fitrah. Muhammad Qutb dalam Manhajut Tarbiyah Islamiyah ketika berbicara tentang tarbiyah jismiyah itu sangat menekankan masalah ini, bahwa seperti apapun wanita feminim sekarang, feminisme sekarang ini muncul, fitrah itu tidak akan hilang dari harapan-harapan mereka, bahwa mereka membutuhkan seorang laki-laki yang maskulin, laki-laki yang gentle, laki-laki yang tidak membuat orang merasa sejenis dengan dia. Demikian pula wanita, apa yang paling menarik dari wanita, walaupun sekarang emansipasi sudah terlalu baja begitu rupa, fitrah dari laki-laki ialah bahwa mereka tetap mengharap orang yang berbeda dengan sangat jauh dari segi sifat gendernya ini. Sifat gendernya. Karena daya tarik seksual itu, daya tarik gender itu terjadi akibat perbedaan yang kontras antara keduanya. Semakin mendekat keduanya, semakin hilang daya tarik itu. Dan sekarang ketika pembawaan antara laki-laki dan wanita semakin kuat, yang juga terjadi adalah pembauran watak, sehingga sifat maskulin dan sifat feminin perlahan-lahan menyatu. Walhasil orang kehilangan daya tarik terhadap lawan jenis. Kenapa? Karena sifat feminin di sesama jenis saya juga ditemukan, sama seperti pada wanita, sifat maskulin juga ditemukan pada sebagian wanita. Kalau begitu kita tidak perlu untuk lompat gender, susah. Cukup di gender kita sendiri, itu kebutuhan psikologis itu sudah ada. Kalau Anda melihat misalnya pasangan lesbi misalnya, tidak ada orang yang sama-sama wanita dua-duanya manis. Tidak ada. Pasti ada salah satunya yang sangat maskulin. Demikian pula pada laki-laki yang gay misalnya. Tidak ada yang dua-duanya perkasa. Mesti ada yang salah satunya yang manis, ada yang salah satunya sih. Karena ini daya tarik gender masalahnya, fitrah manusia. Itulah sebabnya kalau Anda melihat olahraga yang dianjurkan di dalam Islam, menunggang kuda, dan saya kira di sini banyak kuda di Bandung ya. Yang kedua berenang, ini masalah di Bandung saya kira, karena cari kolam renang di sini susah. Kemudian yang ketiga memanah. Ini adalah tiga olahraga ini melatih tiga hal sekaligus. Yang pertama power, yang kedua speed, kecepatan. Orang kuat tapi tidak lincah itu juga tidak bagus. Orang lincah tapi tidak kuat itu juga tidak bagus. Jadi yang kekuatan itu dibangun pada tiga, power, speed, timing. Dalam perkelahian misalnya, yang diukur tiga hal ini. Tidak semua orang kuat sukses dalam perkelahian, tidak semua orang cepat sukses dalam perkelahian, tapi orang yang memiliki tinggi-tingginya yang bisa sukses. Punya kekuatan fisik yang bagus, kemudian cepat, dan timing, tahu kapan di saatnya memukul. Ini pada umumnya kriteria, dan ini juga berlaku pada wanita, power, speed, dan timing. Ini yang harus kita bina dari segi fisik. Dan karena itu Anda melihat, misalnya berenang misalnya, ini membangun power. Memanah, ini membangun menunggang kuda, ini membangun speed. Dan memanah, ini membangun timing, kejelian. Karena itu Imam Syafi'i di dalam riwayatnya disebutkan, kalau dia memiliki 10 anak panah lalu memanah ke satu tujuan, 10 anak panah itu akan kena pada sasarannya. Imam Bukhari, ini ilmuwan, ahli hadis, Imam Bukhari kalau memiliki 10 anak panah dan memanah, itu akan juga kena 10 anak panah. Tidak ada yang tersisa. Dan pada waktu yang lain kita juga mendengarkan ulama-ulama itu setiap malamnya harus menyalakan lampunya lebih dari 10 kali untuk tetap bisa belajar karena minyaknya habis. Maksud saya mereka juga belajar kuat, tapi juga fisiknya tidak terlupakan. Dan di dalam Islam, saudara sekalian, pernah ada seorang preman jahiliyah namanya Rukana. Suatu waktu Rasulullah berjalan seorang diri dan bertemu dengan Rukana. Rukana ini mengatakan, wahai Muhammad, saya hanya akan masuk Islam dan percaya bahwa kamu itu Rasul kalau kamu bisa mengalahkan saya. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ya oke. Waktu itu jenis perkelahian yang ada bukan karate, bukan silat, tapi gulat. Akhirnya mereka gulat dan kalah Rukana, dibanting. Habis dibanting ditanya Rasulullah, bagaimana? Dia mengaku, kata dia belum fail. Mesti diulangi satu kali lagi. Diulangi lagi dan dibanting. Lalu kata Rasulullah, bagaimana? Kata Arhan, belum fair, mesti satu kali lagi. diulangi sampai 3 kali, akhirnya kalah terus, barulah dia masuk Islam. Karena itu Rasulullah walaupun pada waktu yang sama mengatakan khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik memperlakukan istrinya, dan saya orang yang paling baik memperlakukan istrinya. Pada waktu yang sama, laki-laki yang punya sifat seperti ini diriwayatkan tentang dia oleh Ali bin Abi Thalib, kunna idza hamiyal wafis nattaki'u wara'a Rasulillah. Kami kalau sudah perang itu berkecamuk, hamiyal wafis artinya dua orang berperang kan di padang pasir terus pakai kuda. Kalau perang itu sudah berkecamuk, debu naik ke udara sehingga kita tidak bisa membedakan lawan dan kawan. Itu yang disebut hamiyal wafis. Pada situasi perang seperti itu, kata Ali bin Abi Thalib, kunna nattaki'u wara'a Rasulillah, kami berlindung di balik tumbuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kekuatan dan keberanian itu yang menyatukan dua-duanya. Ini yang disebut dengan power, speed dan timing. Kadang-kadang orang punya power, punya speed tapi tidak punya keberanian. Ada timing, lewat aja tuh timing. Itu masalah. Sehingga dua-duanya ini perlu dibangun. Apa yang Anda ketahui, bahwa misalnya Anda seorang yang penakut berjalan dengan istri, lalu tiba-tiba ada anjing yang menggonggong, mungkin Anda yang lebih duluan lari. Istri Anda bisa jadi korban gitu. Itu kan masalah gitu. Sekali lagi, ini adalah fitrah yang sama sekali tidak hilang dari manusia. Begitu pula seorang suami mungkin gembira melihat istrinya yang kuat waktu pindah rumah. Wah, bagus. Masya Allah, bagus itu. Giliran anak lahir, ini anak tidak tahu diurus bagaimana gitu. Dimandikan dengan cara robot dan lain sebagainya. Itu juga tidak bagus. Kemudian yang keempat adalah kesiapan finansial. Saya sengaja memasukkan masalah ini karena perkawinan ini juga kerja ekonomi, bukan sekedar kerja cinta. Tapi perkawinan adalah juga kerja ekonomi, dan aspek ekonomi sangat terlibat dalam masalah ini. Ini tidak berarti bahwa Anda sudah harus punya rumah sebelum menikah, punya pekerjaan tetap, punya semuanya sebelum menikah. Tapi yang saya maksud di sini ialah bahwa sebelum menikah, Anda sendiri misalnya mungkin belum punya penghasilan tetap, tapi Anda sudah tahu bahwa ketika ini terjadi, saya tahu bagaimana mengantisipasi. Jadi ini yang saya maksud. Misalnya, Anda mungkin seorang sarjana, sudah selama ini cuma mengajar kriket, itu kan bukan pekerjaan tetap misalnya. Ada tanggungan ala kadarnya cukup untuk membiayai masa-masa awal pernikahan. Tetapi dalam posisi seperti ini Anda tidak bisa bertahan. Cuma Anda bisa mengantisipasi, Anda tahu bahwa saya bisa mencari pekerjaan yang lebih bagus dari ini dan tahu bagaimana melakukannya. Saya ingin keyakinan ini ada sebelum kita memasuki dunia perkawinan. Jangan sama sekali ada dan Anda masuk dengan hanya semangat baja. Wa in kanu fuqara yughnihimullah. Itu semangat itu bagus saja sih. Semangat bahwa kalaupun mereka itu fakir, nanti Allah yang akan membuat mereka itu jadi kaya. Bolehlah kita percaya seperti itu dan itu harus ada. Tetapi yang juga harus kita ketahui ialah prosedur bagaimana cara Allah membuat orang jadi kaya. Karena prosedur itu manusiawi. Walaupun mungkin ada yang tidak manusiawi. Karena Allah mengatakan nama yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tetapi yang harus kita ketahui bahwa sebagian besarnya adalah manusiawi, artinya harus kerja-kerja manusia. Inna sama'a la tumtiru zahaba. Langit tidak akan menurunkan emas seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Dengan demikian masalah ini perlu diketahui sebelum, perlu dipertimbangkan sebelumnya. Saya juga ingin mengatakan bahwa seorang wanita dengan demikian juga perlu mempertanyakan kepada calon suaminya masalah ini. Ini tidak berarti bahwa wanita itu jadi materialistik, tidak. Tidak demikian. Tetapi Anda perlu, ya, seorang wanita jelas perlu yakin bahwa saya tidak akan bertemu dengan seorang yang melankolik gitu. Saya tidak akan kawin dengan seorang suami yang sangat melankolik, yang bisa mengatakan I love you 1000 kali satu hari, tapi tidak bisa memberikan susu bagi anak-anaknya. Itu masalah. Yang paling bagus adalah berikanlah susu buat anak-anak, susu formil buat istri, setelah itu katakan I love you. Itu bagus tuh. Tapi kalau hanya bisa melakukan salah satunya, Anda bisa memberikan susu tapi tidak bisa mengatakan I love you, itu juga salah. Tetapi Anda bisa mengatakan I love you 1000 kali setiap hari tapi tidak bisa memberikan susu, itu juga salah. Saya kira dua-duanya perlu. Selama ini banyak masalah rumah tangga yang terjadi karena orang-orang sangat melecehkan, terutama generasi muda yang penuh semangat jihad, sangat melecehkan aspek yang terakhir ini. cerita seperti ini dari Garut ceritanya. Seorang saudara sepupu saya dulu pernah sekolah di sana dan bercerita tentang seorang ustadz yang punya istri tiga. Terus saya mengatakan bagaimana dia membiayainya. Dia mengatakan murah kok biaya hidup dengan tiga istri itu. Saya bilang berapa deh, cuma 1000 satu hari. Tiga-tiganya. Sebenarnya alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti itu bisa bertahan di depan proses-proses inflasi dan devaluasi yang terus berlangsung gitu. Kita harus hidup, kita harus melihat sesuatu itu secara rasional. Tidak boleh hanya unsur romantika dalam diri sangat penting ada. Penting sekali ada dan itu yang membuat hidup kita jadi indah. Tapi romantika yang bagus itu kalau kita kalau dibangun di atas sifat realisme. Kita realistis tapi juga romantis. Jangan realistis tapi tidak romantis, itu yang membuat kita jadi kaku. Kerja keras setiap hari, pulang pergi pagi habis sarapan kerja, pulang sore makan tidur teratur waktu. Saya juga mengatai bahwa ada banyak wanita yang menuntut perceraian dari suaminya bukan karena suaminya tidak baik, bukan karena tidak memenuhi kewajiban, sangat baik. Salah satunya masalahnya aja. Masalahnya satunya dia tidak pernah mengatakan aku cinta padamu itu. Tapi sama seperti saya juga mendengarkan ada banyak wanita yang bercerai karena suaminya tidak bisa melakukan, tidak bisa memberikan nafkah. Itu juga saya kita lebih sering mendengarkan hal seperti itu. Sehingga saya kira persiapan-persiapan tempat ini harus ada pada seseorang ketika dia ingin menikah. Yang pertama sekali lagi mas, kesiapan pemikiran, kesiapan psikologis, kemudian kesiapan fisik, dan terakhir kesiapan saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanita barangkali ada yang belakang tidak terdengar, dipersilahkan untuk memakai tulisan. Kalau ada yang kira-kira bisa terdengar suaranya yang agak maskulin, boleh langsung. Pada umumnya saya selalu berpikir bahwa kalau saya menjelaskan sesuatu, saya berusaha untuk tidak menyisakan sesuatu yang mungkin menimbulkan pertanyaan. Tapi saya tidak tahu kalau Anda masih punya pertanyaan. Silakan sekalian. Kalau agak susah memahami bahasanya, karena beliau itu pernah jadi pemberit majalah, jadi begitu bahasa majalah. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan atau ditulis, silakan. Kalau tidak ada, kita tutup saja. Silakan. Kita langsung saja, Seth, mengenai kesiapan psikologis. Disebutkan tadi visi psikologis kita harus punya kematangan psikologis. Gimana halnya dengan seorang pemuda yang secara psikologis rendah sekali kualitasnya, misalkan berhadapan dengan orang, baru berhadapan dengan orang sudah gugup begitu, kemudian rendah dirinya, benar-benar rendah begitu, bukan rendah hati, rendah diri begitu, tapi dia ingin menikah begitu, sampai dia pernah mengatakan saya ingin menikah, bahkan menjadi seorang akhwat yang cukup mapan begitu. Bagaimana membangun kematangan psikologis ini, Ustaz, mungkin punya langkah-langkah yang baik. Baik membangun ke pribadi kita maupun ke orang lain. Saya kira ini pertanyaan yang menarik dan saya banyak menemukan hal seperti ini. Di Jakarta juga ada kasus seperti ini. Walaupun tidak mirip betul dengan kasus rendah diri, tetapi kasusnya adalah bahwa dari banyak sisi, dari sisi finansial, sisi pendidikan, mungkin intelijensi dan lain-lainnya, laki-laki ini tidak terlalu memenuhi syarat, tapi ketika dia dipersilahkan memilih, dia memilih yang terbaik yang didambakan oleh semua orang. Akhirnya sampai sekarang tidak nikah-nikah. Kemudian ini kalau masalah, kalau misalnya memang dia memiliki kasus seperti ini, saya kira ini akan berisiko sebenarnya untuk menikah dengan situasi jiwa seperti ini. Sehingga misalnya mungkin dari segi usia dia sudah memenuhi syarat untuk menikah, mungkin dari segi finansial dan lain-lainnya, tapi dari masalah ini saya kira dia sebaiknya, kalau ini pendapat saya, ini seluruh masalah yang kita bicarakan di sini ijtihad sifatnya, bukan keputusan ya, hanya gagasan. Dia terlebih dahulu menunda lebih baik pernikahannya sendiri untuk membangun masalah ini di dalam jiwanya. Walaupun saya kira kalau masalah ini masih dialami oleh seseorang pada usia 25 tahun, ini relatif membutuhkan waktu yang agak lama untuk menyelesaikannya. Tidak semudah yang kita bayangkan untuk menyelesaikan masalah kasus rasa minder ini. Masalah kasus rasa minder ini. Karena kenapa ini berpengaruh? Pertama, ini nanti menyangkut dengan masalah sikap tawang dia sebagai laki-laki atas suaminya, atas istrinya. Ini satu. Siapa orang yang memiliki rasa minder seperti ini tidak mungkin jadi tawang. Ini berat masalahnya. Tetapi pada waktu yang sama juga dipertimbangkan masalah kebutuhan biologis. Artinya, salah satu tujuan perkawinan itu adalah menghindarkan orang dari perzinahan. Tetapi kita tidak bisa menjadikan salah satu faktor sebagai faktor dominan yang selama ini kita jadikan sebagai pembenaran misalnya. Sekarang misalnya atas nama menjauhkan diri dari perzinahan, orang menikah. Walaupun kadang-kadang dibuat tangan atau apalagi misalnya dengan nikah mut'ah misalnya, dan sebagainya. Sekedar untuk menghindarkan diri dari perzinahan. Saya kira sudah bukan saatnya lagi kita hanya menjadikan faktor ini sebagai faktor dominan dalam pertimbangan perkawinan karena akan ada anak-anak yang lahir kemudian. Nah, untuk saudara yang mengalami hal seperti ini, saya secara pribadi mengusulkan supaya dia menunda 1 atau 2 tahun dari masa perkawinannya kalau secara biologis dia masih bisa bertahan. Tetapi misalnya, secara biologis dia sudah tidak bisa bertahan, hal yang harus dilakukan ialah memberitahukan kepada calon istrinya tentang masalah ini. Sehingga dia bisa menerimanya secara rasional dan jangan ditutup-tutupi bahwa dia punya masalah tentang masalah ini. Jadi ketika dia masuk, ketika mereka menikah, istrinya akan menjadi salah satu faktor yang membantu proses penyembuhannya secara psikologis. Karena ada banyak orang yang punya penyakit psikologis bawaan, tapi setelah menikah, karena istrinya potensinya bagus, kadang-kadang bisa meningkatkan kualitas rasa percaya diri rohaninya. Itu juga terjadi. Jadi dua pertimbangan ini harus dipertimbangkan. Kalau secara biologis dia masih bisa bertahan, sebaiknya tidak dilanjutkan, tetapi ditunda sementara. Tapi kalau misalnya secara biologis dia sudah tidak bisa bertahan, istrinya harus mengetahui dengan baik masalah ini dan mau menerima secara apa adanya, rasional, dan tidak, jangan sampai ada permasalahan yang timbul kemudian karena masalahnya tidak diketahui sebelumnya. Jelas. Ya, dari barangkali dari Ahmad sebentar ya. Ya, Ahmad tidak ada. Silakan, langsung saja barangkali kita dengar. Ya, silakan. Sebentar ya, Pak. Dari Ahmad dulu, kasihan. Ya, silakan. Saya kira yang pertama ini juga menarik ya. Sebenarnya yang berlaku umum adalah al-irfu dastas. Hadis itu tadi bahwa sifat genetika itu menurun dengan sangat kuat sekali. Dastas itu artinya menginjak-injak. Artinya itu sangat mempengaruhi. Tetapi kemudian ada pengecualian yang mungkin memiliki penekanan tersendiri seperti yang ada dalam hadis ini. Cuma apakah hadis ini bisa dipahami dalam konteks apa yang disebut oleh para fuqaha usul fikih dengan istilah mafhumul mukhalafah, pemahaman kebalikannya. Apakah itu bisa dibalik atau tidak? Kalau kita melihat misalnya dalam konteks yang umum tadi bahwa irku dastas, sebenarnya pada umumnya semua orang yang menjadi keluarga laki-laki ini dan semua orang yang menjadi keluarga wanita ini sangat berpengaruh pada keturunan pasangan suami istri itu. Cuma secara detailnya apakah dia berpengaruh bisa dibalik seperti ini, saya kira dalam konteks itu tadi dipahami. Dalam konteks itu tadi dipahami. Itu pula lah sebabnya dalam konteks ini kenapa misalnya tidak dianjurkan untuk menikah dengan keluarga yang terlalu dekat. Keluarga yang terlalu dekat misalnya saudara sepupu satu kali dan yang terlalu dekat dengan keluarganya. Karena pertama terutama kalau misalnya saudara sepupu ini masing-masing punya jenis darah yang sama. Ini biasanya kekuatan pengaruhnya ke bawah itu lebih besar. Saya sendiri tidak pernah membuktikan ini dari segi kedokteran, tetapi salah satu hikmah yang diambil dan ini dijelaskan oleh Imam Ghazali dengan sangat baik. Salah satu hikmah yang diambil di sini ialah bahwa kemungkinan genetik itu akan lemah kalau seperti itu. Tetapi ini kan juga tidak berlaku karena misalnya Ali dengan Fatimah juga saudara sepupu satu kali juga dan mereka anak-anaknya juga baik semuanya, tidak ada masalah gitu, tidak ada masalah. Jadi pada umumnya itu sifat berlakunya itu relatif gitu. Itu yang perlu kita ketahui, sifat berlakunya relatif, tidak mutlak seperti itu, tidak mutlak. Kemudian yang kedua mengenai dengan hubungan keluarga dengan keluarga yang lebih jauh, saya kira ini saya tidak menjelaskan masalah ini dengan asumsi bahwa ketika kita berhasil membangun hubungan dalam skop yang lebih kecil, sebenarnya ini akan membuat kita lebih mudah membangun hubungan dalam skop yang lebih besar. Dalam skop yang lebih besar, kalau kita punya masalah misalnya dengan istri, ini akan membuat kita dengan sendirinya juga lebih mudah mempunyai masalah dengan keluarga istri. Demikian pula dengan sebaliknya. Tapi kalau misalnya kita tidak punya masalah dengan istri, lalu punya masalah dengan keluarga istri, biasanya kita lebih bisa bertahan. Kita lebih bisa bertahan. Cuma satu hal yang juga harus diketahui oleh setiap orang yang ingin menikah ialah bahwa perkawinan antara dua orang itu juga dengan sendirinya berarti perkawinan antar keluarga. Walaupun ini kelihatannya warisan dari tradisi kita, tetapi ini adalah manusiawi, berlaku universal bagi semua orang. Tidak boleh ada di antara kita yang berpikir bahwa saya hanya ingin mengambil anaknya, orang tuanya. Persetan, tidak bisa seperti itu. Kemudian yang lainnya, aspek psikologis yang mempengaruhi anak-anak kita. Misalnya, kalau saya misalnya mempunyai konflik dengan keluarga istri saya, walaupun dengan istri mungkin tetap bagus, ini akan mempengaruhi anak-anak. Saya mungkin tidak terlalu merasakan kebutuhan untuk menjelaskan siapa kakeknya dan siapa cucunya dari pihak istri. Bisa ditutupi. Tetapi kalau misalnya dia tidak pernah bergaul dengan kakeknya, tidak bisa pernah bergaul dengan neneknya misalnya, anak ini tetap akan mengenal bahwa dia harus mempunyai kakek dan harus mempunyai nenek. Bukan dari saya, bukan dari ibunya, tetapi dari teman-teman bergaulnya. Dia mungkin bergaul dengan anak tetangga dan melihat itu kakek, itu nenek. Kosa kata kakek dan nenek ini masuk ke dalamnya dan dia akan mempertanyakan apa yang disebut dengan kakek dan apa yang disebut dengan nenek. Dan ini merupakan celah di mana dia akan mulai memahami bahwa ada konflik antara orang tua saya dengan kakeknya. Setiap kali ada konflik yang kita sembunyikan, kemudian diketahui oleh anak, itu dengan sendirinya akan mempengaruhi pola perilaku anak. Pola perilaku anak pada umumnya. Jangan sampai anak kita menanyakan kakeknya sebelum dia melihatnya. Sebaiknya dia mengetahui kakeknya atau neneknya setelah dia melihatnya, baru ini yang disebut dengan kakek dan nenek. Tetapi ada banyak orang, khususnya kalau proses perkawinan itu menyangkut masalah-masalah keagamaan misalnya. Misalnya orang tua yang tidak terlalu paham dengan Islam, kemudian anak yang paham Islam dengan baik, dua-duanya yang bertemu dan ditentang oleh orang tua. Ini yang membuat orang mengambil sikap ekstrim. Pokoknya yang penting saya mau Islam, dia juga mau Islam, go. Nanti belakangan baru-baru urusan. Memang banyak yang kemudian orang tua melunak misalnya. Ditentang, tapi perkawinan itu tetap jalan dengan berbagai cara, sah secara syar'i. Tapi kemudian orang tuanya setelah cucu lahir, ada juga yang lemah gitu, tetap bisa menerima anak-anaknya dan hubungan itu kembali normal. Tetapi ini tidak bisa digeneralisasi. Tidak bisa digeneralisasi bahwa semua orang tua bisa menerima hal seperti itu. Minimal misalnya, kalau saya membayangkan diri saya kerap jadi kaki dan anak saya juga begitu, saya juga tidak bisa menerima situasi seperti itu. Ini satu hal yang biasanya tidak dipikirkan oleh orang yang ingin menikah. Selain itu, orang yang ingin menikah juga perlu mengetahui bahwa yang dimaksud dengan fa'andir asyirat akan pergi, berilah peringatan kepada keluarga terdekatmu, dengan demikian juga adalah keluarga istri dan keluarga suami. Dengan demikian, baik keluarga istri maupun keluarga suami itu harus dipahami juga sebagai objek dakwah. Dan karena itu ketika kita ingin menikah, ini harus dipahami dengan baik. Jangan sampai saya merusak hubungan dengan objek saya sendiri. Dengan objek saya sendiri. Kita tidak bisa lagi melecehkan masalahnya. Karena ada banyak peluang dakwah yang hilang dari kita disebabkan karena kita melecehkan masalahnya. Menyepelekan bahwa yang penting kan saya Islami. Sehingga yang kita lihat kemudian, setelah seorang menikah, suami berjilbab, laki-laki baik, langsung keluar dari rumah ibunya. Langsung keluar dari rumah ibunya, tinggal berdua gitu. Romantis ya untuk anak-anak. Tetapi pada situasi yang lebih lanjut, Anda akan tua dan Anda akan punya cucu dan merasakan hal yang sama. Itu tidak mungkin hilang dari itu tidak mungkin hilang dari pikiran kita. Sehingga ini tetap harus tetap dalam pikiran kita dan tidak boleh ada yang yang menyekelikannya. Itulah sebabnya pada saat sebelum menikah, pada saat sebelum menikah misalnya, seorang suami, seorang calon suami harus memperlihatkan jauh lebih akrab dengan keluarga istri sebelum dengan istri. Harus berusaha untuk lebih akrab dengan keluarga istri sebelum dengan istri. Waktu saya ingin menikah, saya dengan semangat baja, saya berpikir masalah ini bisa selesai dengan mudah. Saya tidak pernah punya bayangan seperti ini, tapi saya kemudian mengambil hikmah dari pelajaran seperti ini. Waktu kuliah di tingkat 1 tahun pertama, itu teman-teman saya rata-rata sebagian sudah menikah dan dengan cara yang lucu-lucu, karena masih mahasiswa, dengan cara yang lucu-lucu. Kemudian saya termasuk orang yang terakhir menikah di kalangan di angkatan kelas saya, terakhir menikah. Nah, setelah itu pada saat ingin menikah, saya juga ingin prosesnya datang kenalan ta'aruf 2 minggu selesai nikah. Saya juga ingin seperti itu prosedurnya. Tapi ketika saya datang, saya bertemu dengan situasi lain. Dia bilang, tidak, kita butuh waktu untuk kenalan terlebih dahulu. Saya ingin Anda datang tiap pekan ke sini. Bukan untuk bicara, tapi sekedar ngobrol apa aja yang diobrolin. Pokoknya saya hanya ingin kenal Anda, datang aja ke sini tiap pekan ngobrol. Ya, saya pikir daripada saya capek-capek cari yang lain, ya udah datang. Saya waktu itu belum terlalu tahu apa yang terjadi di sini. Cuma saya berpikir, karena saya sudah istikharah, sudah dan lain sebagainya, saya jalan di sini. Setelah menikah, baru saya kemudian mengetahui ternyata hubungan seperti yang disebutkan di dalam Islam itu mempunyai dua fungsi ganda sekali. Yang pertama, hubungan yang baik itu yang pertama mengantar kita ke surga. Rasulullah SAW mengatakan, "Assalam, sebarkan salam. Wa aqim ta'am, dan berikan makanan, berikan makan kepada orang. Wa sallu wan nasu niyam, dan salatlah ketika orang semua tertidur. Jadi kemudian nanti kita kamu akan masuk ke dalam surga dalam keadaan damai. Maksudnya assalam ini berarti menyangkut masalah silaturahmi. Jadi masalah silaturahmi ini juga masalah salah satu yang menyebabkan orang masuk ke dalam surga. Yang kedua, di samping menyebabkan orang masuk ke dalam surga, yang kedua ini juga memperpanjang usia. Salah satu faktor yang memperpanjang usia. Ulama memperbedakan apa yang dimaksud adalah usia fisiknya atau usia maknawianya. Saya cenderung mengatakan bahwa mungkin dua-duanya sekaligus. Usia maknawia dan usia fisik. Karena boleh jadi misalnya di dalam takdir sudah disebutkan bahwa usianya 60 tahun. Tapi karena banyak orang yang merasakan manfaat dari orang ini, akhirnya orang cenderung mendoakan supaya dipanjangkan usianya. Dan doa seperti yang disebutkan di dalam hadis, la yaruddul qadra illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Di dalam hadis lain disebutkan, innal qadra wa du'a yatasara'ani fis sama'. Takdir dan doa berkelahi di langit. Jadi bisa saja, dan kita jangan ulama-ulama kenapa rata-rata banyak yang usianya lama-lama. Karena yang mendoakan dia bukan cuma dirinya, tetapi banyak orang yang mendoakan dia. Dan jika kita misalnya bergaul dengan baik, membangun hubungan dengan baik, ini artinya kita sedang mempersiapkan banyak mulut yang mendoakan kita dari sisi ini. Yang ketiga, jadi yang pertama menyebabkan salah satu sebab masuk surga, yang kedua memperpanjang usia, dan yang ketiga juga pintu rezeki. Pintu rezeki. Kadang-kadang kita tidak berarti bahwa kalau misalnya keluarga kita, mertua saya orang Gedongan, saya tidak punya apa-apa, wah saya perlu cari muka dong dengan dia. Siapa tahu bisa dapat rumah satu warisan apa gitu. Karena kasihan sama kita tidak. Tidak berarti bahwa ketika kita berhubungan dengan orang, tunjukkanlah, buatlah orang merasa kasihan dengan Anda, itu tidak bagus. Tapi yang harus terjadi bahwa Anda lah yang harus mengasihani orang, jangan memancing orang untuk mengasihani diri kita gitu. Ada cara orang yang berhubungan seperti itu memang mendatangkan rezeki, tapi dengan cara yang tidak membuat kita bangga. kita menginginkan bahwa semua rezeki yang kita dapat diperoleh dengan cara yang membuat kita enak menerimanya. Enak menerimanya. Kalau dia memberikan kepada kita, dia memberikan bukan terutama karena rasa kasihan, tetapi karena memang kita layak menerimanya gitu. Mungkin karena kita baik, mungkin karena dia perlu menghargai saya gitu. Misalnya karena daripada dia anaknya kawin dengan yang lain, mungkin dengan saya dia jadi anaknya mendapatkan suami yang ideal, dia menghargai saya dong gitu. Misalnya, sehingga mungkin kita bisa mengucapkan kalimat seperti ini. Pada awalnya saya berpikir saya sangat beruntung menikah dengan Anda. Tapi semakin lama kita menikah, semakin saya sadar Anda lah yang beruntung menikah dengan saya. Boleh jadi karena kesadaran seperti itu bertuah menjadi baik kan? Tetapi selain itu hubungan pada umumnya itu membuka pintu rezeki dari sisi yang kadang-kadang kita tidak ketahui. Dan karena itu sangat dianjurkan di dalam Islam. Tiga prinsip ini saja kalau sudah dikaitkan dengan masalah perkawinan, dia otomatis mendapatkan konteks yang lebih kuat daripada sekedar konteks lepas ini tadi. Saya kira itu. Tanya satu lagi nih, satu pertanyaan. Silakan. Sudah. Silakan ada satu lagi. Barangkali ada yang bertanya. Baik. Terima kasih Ustaz. Mungkin pertanyaan saya sederhana. Kalau tadi kita lihat dari empat faktor itu, ya itu memang faktor yang memang tepat dan ideal. Tapi saya ada contoh kasus. Ada teman saya masih mahasiswa, tapi beliau sudah mempersiapkan keempat hal itu. Artinya baru sebagai sebuah strategi. Dan dia akan berjanji akan menjalani semua hal itu dengan perbaikan-perbaikan sambil jalan, sambil menikah. Jadi mungkin memang sebelum menikah dia finansial belum ada secara real, tapi beliau sudah punya strategi-strategi entah psikis, finansial, dan prinsip dia akan saya laksanakan sambil jalan. Apakah prinsip seperti ini menyelamatkan? Ya mungkin kalau di tengah jalan apa yang dia cita-citakan itu ternyata terlaksana, semuanya berjalan beres, gak apa-apa. Tapi kalau di tengah jalan, sudut pandangnya gimana Ustaz? Terima kasih. Ini juga menarik pertanyaan ini. Dan saya kira ditanyakan oleh hampir semua orang. Yang harus kita ketahui ialah kaidah berikut ini. Yang pertama, tidak ada kriteria kematangan yang sangat ideal yang bisa diukur dengan usia. Artinya tidak ada target angka di sini. Bahwa ketika saya dapatkan angka 9 untuk kesiapan psikis saya bisa menikah. Tidak ada target angka seperti itu. Karena itu, ukuran keselamatan seseorang di dalam Islam diukur dari segi ketika dia menutup usianya. Ketika dia menutup usianya, husnul khatimah, itu yang diukur. Bukan pada awalnya, boleh jadi dia matang sebelum menikah, semuanya matang. Tapi justru penyimpangannya terjadi setelah menikah. Itu, dan itu juga banyak terjadi. Waktu sebelum menikah bagus, Masya Allah. Setelah menikah, justru penyimpangan-penyimpangan banyak terjadi di situ. Mungkin bukan karena faktor istrinya, tetapi karena faktor dia sendiri. Kita tidak tahu bagaimana Allah menjalankan hati seseorang. Tetapi ini kaidah yang perlu kita ketahui. Jadi itu adalah satu proses yang terus berkelanjutan. Prinsip ini kemudian melahirkan prinsip kedua, yaitu bahwa pendidikan atas diri sendiri harus berlangsung sampai mati. Bukan cuma pendidikan dalam pengertian rohani, tetapi pendidikan dalam pengertian intelektual juga demikian adanya semuanya. Jadi pendidikan yang disebutkan ya minal mahdi ilal mahdi, itu proses pendidikan yang harus terus terjadi. Dan dengan dua prinsip ini berarti bahwa sebagian besar usia pendidikan kita akan kita lalui pada usia pernikahan, pada usia setelah kita menikah. Kalau begitu, sekarang yang kita pertanyakan, apa kriteria kematangan pada keempat unsur ini tadi? Yang kita maksud dengan kriteria kematangan pada keempat ini adalah standar minimalnya. Adalah standar minimalnya. Bahwa misalnya kematangan fisik, Anda sudah memiliki kematangan fisik, dan jika terjadi perubahan besar-besar, itu tidak akan menggoncang hidup Anda. Menggoncang dan memutarbalikkan orientasi hidup, itu yang kita hindarkan. Anda sudah punya kesiapan psikologis, sampai pada tingkat di mana misalnya terjadi goncangan yang sangat besar, Anda tidak akan terlalu bermasalah, Anda mampu menghadapinya. Tapi tidak berarti bahwa Anda tidak akan punya masalah. Misalnya karena faktor darah yang lancar mengalir, karena faktor fisik, faktor emosi masih dominan pada kita, itu tidak bisa dihilangkan sama sekali, karena dia hilang dengan juga bersamaan dengan faktor usia. Dan karena itu di dalam dakwah kita juga mengenal satu prinsip, al-waqtu juz'u min al-'ilaj. Waktu salah satu bagian dari proses solusi. Itu yang juga kita kenal kayak ini. Demikian pula dengan kesiapan fisik. Demikian pula dengan kesiapan finansial. Jadi yang kita dengan demikian kriterianya di sini adalah standar minimalnya yang memungkinkan orang hidup dengan cara yang layak, layak secara sosial, juga layak secara ekonomi, dan kemudian layak dari segi pendidikan. Kelayakan sosialnya, kelayakan sosialnya maksudnya adalah bahwa orang tidak melihat bahwa ketika dia menikah itu jadi lucu pemandangannya gitu. Misalnya salah satu yang menyebabkan perkawinan itu jadi lucu, kalau misalnya kita terlalu banyak disuplai oleh mertua, itu pemandangan yang terlalu agak lucu secara sosial gitu, itu tidak bagus gitu. Minimal mengganggu harga diri sebagai suami. Ada saatnya di mana Anda perlu marah dan tegas terhadap mertua, tapi Anda tidak harus marah karena si dia adalah mertua Anda gitu.